Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimallahu taala. Qala al-musannif rahimallahu taala khalaqal khalqa bi ilmihi. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Khalaqahu aliman bi qala ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wa qala ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rutbatin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarabtum bin-nahar wa bidzalika raddun 'alal mu'tazilati. Qala al-Imam Abdul Aziz al-Makki sahibul Imam Syafi'i wa jalisuhu fi kitabil Haidah alladhi haka fihi munadharatahu fisran al Al-Marisi. Al-Marisi. Khalaqa artinya aujada, mewujudkan, ansha'a, memunculkan, wa abda'a, dan menciptakan. Wa ya'ti khalaqa aidan, dan terkadang wa ya'ti khalaqa, khalaqa itu artinya qaddara, menetapkan ukuran. Al-khalqa masdar, dan dia bimakna makhluk. Maka masdar bimakna ya, maf'ul. Seperti fawa raddun man amila amalan laysa ali amruna fawa raddun. Raddun bimakna mardudun. Bi'ilmihi itu mahal nasab, karena bi'ilmihi itu statusnya hal, sehingga maknanya khalaqahum aliman bihim, Allah ciptakan mereka dalam keadaan mengetahui mereka. Tidakkah ya'lamu man khalaq, yang menciptakan itu mengetahui, wa latiful khabir, dia maha lembut lagi maha mengetahui. Dan firman Allah Ta'ala, di sisi Allah kunci-kunci hal yang gaib, tidak ada yang mengetahui kunci-kunci hal yang gaib kecuali dia Allah. Dia mengetahui apa yang ada di daratan di lautan, dan tidaklah jatuh satu lembar daun kecuali Allah mengetahui. Tidak ada satu biji di kegelapan bumi, tidak pula sesuatu yang basah, tidak pula yang kering, kecuali ada dalam kitab yang menjelaskan segalanya, yaitu Lauhul Mahfuz. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di waktu malam. Dan maka ini dalil bahasanya tidur itu kematian, tidur itu wafat. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Maka dalam hal ini terdapat bantahan alal mu'tazilah kepada mu'tazilah. Al-Imam Abdul Aziz Al-Makki, catatan kaki, Abdul Aziz Ibn Yahya Ibn Abdul Aziz Al-Kinani Al-Makki, temannya Imam Musyafi'i dan teman duduknya Imam Musyafi'i, di kitabnya Haidah, yang di kitab tersebut beliau menceritakan debat beliau dengan Bisr Al-Marisi. Catatan kaki tentang nisbah kitab. Fi nisbati hadzal kitab, penisbatan buku ini kepada sang Imam Al-Kinani Al-Makki, nazar satu hal yang kurang tepat. Al-Dhahabi mengatakan di Al-Mizan, dan tidaklah sah penisbatan kitab Al-Haidah kepadanya. Faka'annahu wudi'a alaih. Seakan-akan itu satu hal yang dipalsukan atas nama beliau. Waqala aidan Dhahabi mengatakan, juga mengatakan Muhammad ibn al-Hasan ibn Azhar, ad-du'a an ibni Abbas ad-Duri, ittahamahu, dituduh oleh al-Khatib, yaitu al-Khatib, mungkin al-Khatib al-Baghdadi, bi'annahu yada'u al-hadisah, dia adalah memasulkan hadis. Kultu, yaitu al-Dhahabi, dialah satu-satunya yang meriwayatkan kitab al-Haidah. Rahu anhu, diriwayatkan anhu darinya oleh Abu Umar ibnu Samad. Ya, maka ada seorang yang namanya tadi Muhammad ibn Hasan, dia statusnya sangat jelek di hadis, dia pemalsu hadis, dan dialah satu-satunya yang meriwayatkan kitab al-Haidah. Sehingga ini menunjukkan validitasnya bermasalah. Yang meriwayatkan kitab Haidah tadi anhu dari Muhammad ibn Hasan adalah Abu Umar. Kemudian kultu, kata muhaqqiq, waqad dzakara ibn Battah, kitab ini juga disebutkan oleh Ibn Battah di Al-Ibana dari jalur yang lain, namun di sana terdapat orang yang tidak dijumpai biografinya. Saya sebenarnya punya kitab Al-Haidah yang tercetak muhaqqaq juga, tapi saya belum ngecek tentang pembahasan. Bisa dipastikan nanti di awal kitab pasti ada pembahasan tentang nisbahnya, validitas nisbah. Ya, mungkin kalau ada kesempatan coba nanti saya cek gimana ya, di situ. Namun yang jelas kita lihat kalau Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi menerima nisbah kita. Ya. Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi menerima nisbah kita. Beliau mengatakannya dengan bahasa lugas. Dikatakanlah Imam Abdul Aziz Al-Makki fi kitabhi Al-Haidah. Ini tegas. Maka beliau nanti menerima keabsahan penisbatan kitab. Nah, di sana penulisnya menceritakan debatnya dengan tokoh Mu'tazilah di zamannya, Bisr al-Marisi. Debat Ingdal Ma'mun, di depannya Al-Ma'mun. Tentang Al-Ma'mun di catatan kaki, dia adalah khalifah pertama yang memunculkan ilmu mantik. Adapun mangkana qablahum minal khulafa, para khalifah sebelumnya di daulah Umayyah dan demikian juga Abbasiyah, tidaklah dikenal dari ahli itu ilmu mantik di masa mereka. Haitsu istata'a, dengan tersebarnya ilmu mantik, maka Jahmiyah mampu untuk mengambil simpati Al-Ma'mun di masa khilafahnya. Mengambil simpati yastamilu ala ta'rif, untuk mengarabkan buku-buku Yunani. Nah. Kina sa'alahu an ilmi ta'arab, faqala bishr, aqulu la gayan halu. Faja'ala yukarru su'alu an sifat ilmi. Yukarru su'ala. Faja'ala yukarru su'ala an sifat ilmi. Takbiran lahu. Fabishr yahud yakul kayyid halu. Wala yakriku lahu anahu alimun bi ilmi. Faqala imamu Abdul Azizi. Nafil jahli. Nafil jahli. La yakunu sifat amat fi. Baina hadihil bis. Istiwanata. Istiwanata ala yajhad la tajhalu. Faqad manahu Allah Ta'ala al-anbiya'a wal malaikata wal mu'minina bil ilmi. La yakbut la binafil jahli. Faman asbata ilma faqad nafal jahla. Faman nafal jahla walam yusbitil ilma. Wa'ala khalqi Alif itu ma asbakallahu ta'ala li nafsihi wa yarfu ma nafahu. Wa yumsiku nabi ma wa yumsiku amma amsiku an amsaka anhu. Wa dalil aqli ala ilmihi ta'ala annahu yastahilu ijaduhu asya'a ma'al jahli wa li anna ijadahu asya'a bi iradatihi wa li iradatu tastajimu tasawural muradi tasawural muradi wa tasawural muradi wa huwa wa tasawur wa tasawur fatasawwurul muradi fatasawwurul muradi wal ilmu bil muradi fakana ijadu mustalziman lil iradati wal iradatu mustalzimatun lil ilmi wal ijadu mustalzimun lil ilmi wal anal makhluqati fiha min al ihkami wal itqani ma yastalzimu ilmal fa'ili laha li anal fi'la al muhkama al mutqana yamtani'u suduruhu suduruhu an ghairi ilmin wa anna min al makhluqati ma huwa alimun wa ilmu sifatul kamali wa yamtani'u an la yakuna al khaliqu aliman wa hadalahu tariqani. Nah, ya, menceritakan debat beliau di dengan bisar di depannya Al-Mahmun hina sa'alahu ketika Abdul Aziz Al-Makki bertanya kepada Bisar tentang ilmu Allah. Maka jawaban Bisar, la ya jahal, aku katakan Allah itu tidak bodoh. Baca'ala, maka Abdul Aziz Al-Makki terus menerus mengulang pertanyaan tentang apakah Allah punya sifat mengetahui dalam rangka untuk menetapkannya. Dan Bisar cuma bolak-balik mengatakan Allah itu tidak bodoh. Walayatarifu, dan dia tidak mau mengakui kalau Allah itu alimun, berilmu dengan mengetahui dengan ilmunya. Akhirnya Abdul Aziz, Al-Imam Abdul Aziz mengatakan meniadakan kebodohan bukanlah sifat terpuji, karena tiang ini itu juga punya sifat tidak bodoh. Ya, tiang, tembok itu punya sifat tidak bodoh. Catatan kaki. Di antara bukti bahasanya peniadaan kebodohan itu bukanlah hal terpuji, ini, Anda mengatakan tiang atau tembok tidaklah bodoh. Maka apakah nafaina lil jahli, ketika kita tiadakan kebodohan dari benda mati, yufidu, maka ini menunjukkan kalau dia berilmu? Jawabannya tidak. Likaunil jamat, karena benda mati tidaklah menerima dua sifat ini, ilmu dan bodoh. Fantifa'ul jahli, maka tidak adanya kebodohan pada tembok dan tiang tidak mengharuskan adanya ilmu. Wallahu wabillahi taufiq. Dan Allah memuji para nabi, malaikat dan orang-orang yang beriman dengan ilmu, bukan dengan meniadakan kebodohan. Maka siapa yang menetapkan ilmu, maka dia meniadakan kebodohan. Siapa yang meniadakan kebodohan, belum tentu menetapkan ilmu. Menjadi kewajiban makhluk untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan meniadakan apa yang Allah tiadakan, dan diam dari apa yang Allah diamkan. Dan dari logika, kalau Allah itu berilmu, adalah mustahil Allah menciptakan sesuatu padahal Allah tidak punya ilmu. Karena menciptakan sesuatu itu tentu pakai kehendak, dan kehendak itu mengharuskan adanya persepsi terhadap apa yang dikehendaki. Allah hendak menciptakan bumi. Ketika Allah punya kehendak untuk menciptakan bumi, maka sebelum proses penciptaan ada persepsi tentang bumi itu begini, begini, begini, begini. Bumi yang mau diciptakan itu begini, begini, begini. Bumi yang diinginkan untuk diciptakan begini, begini. Wattasawwurul murad, adanya persepsi tentang, adanya gambaran tentang apa yang ingin diciptakan, sama dengan ilmu, pengetahuan tentang apa yang dikehendaki. Sehingga menciptakan itu mengharuskan ada sifat kehendak, dan kehendak mengharuskan ada sifat mengetahui. Kesimpulannya, silogismenya, maka berarti menciptakan mengharuskan ilmu. Urutannya, mencipta mengharuskan adanya kehendak, kehendak mengharuskan adanya ilmu. Disimpulkan, konklusinya, maka al-ijad, penciptaan itu mengharuskan adanya ilmu. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, karena makhluk, yang makhluk yang Allah ciptakan itu mengandung al-ihkam wal-itqan, itu tercipta dengan demikian bagus dan rapinya. Mayastalzimu, maka ini berkonsekuensi ilmal fa'ililah, yang menciptakannya adalah yang berilmu. Kalau tidak berilmu, maka tentu tatanannya kacau. Nah, ini rapi dan bagus. Padahal ini rapi dan bagus. Karena akal mengatakan li'anal fi'lal muhkama, karena tindakan yang bagus dan profesional, al-mutqana, yang bagus, yang tanik mustahil, muncul tanpa ilmu. Muncul secara kebetulan dan seadanya tidak mungkin. Alasan yang ketiga, alasan logika yang ketiga, di antara makhluk, mahwa alimun, ada makhluk-makhluk yang berilmu, dan ilmu sifat yang terpuji, mustahil. Jika demikian mustahil, sang pencipta tidak berilmu. Wa hadalahu tariqani, dan dalam ini ada dua cara, dua jalan. Nah, ahaduhuma ayyuqala nahnu na'lamu bil darurati anna al-khaliqa akmalu min al-makhluqi wa anna al-wajiba akmalu min al-mumkini wa na'lamu daruratan أن لو فرضنا شيئين أهدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو أحق به والله تعالى له المثل الأعلى ولا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولي بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. Nah, berkenaan dengan alasan yang ketiga, bahasanya ilmu sifat sempurna bagi makhluk, maka mustahil, maka yang tak mustahil, sang khalik kemudian tidak berilmu. Untuk bisa sampai demikian, ada dua jalur logika. Ada dua jalur logika untuk berkesimpulan bahasanya mustahil kalau sang pencipta tidak berilmu. Padahal berilmu itu sifat sempurna, sifat terpuji bagi makhluk. Ada dua jalur logika. Yang pertama, kita katakan nah nunak amu, kita tahu secara aksiomatis bahasanya khalik itu harus lebih sempurna daripada makhluk, dan bahasanya wajibul wujud yaitu Allah haruslah lebih sempurna daripada mungkinul wujud yaitu makhluk. Dan kita telah mengetahui secara aksiomatis, seandainya kita andaikan dua hal, yang satu berilmu yang lain tidak berilmu, makhluk yang berilmu itu lebih sempurna. Falau lam yakun al-khaliqu, maka seandainya sang pencipta tidak berilmu, konsekuensinya mungkinul wujud yaitu makhluk malah lebih sempurna daripada sang pencipta, dan itu mustahil menurut akal. Kemudian jalur logika yang kedua, kita katakan semua ilmu yang ada di al-mumkinat yaitu makhlukat, semua ilmu yang ada pada makhluk mumkinat alatihi al-makhlukat. Fahuwa minhu, itu datang dari Allah, pemberian Allah. Mustahil ayakuna fa'ilul kamal, yang melakukan kesempurnaan, yang menciptakannya malah tidak memilikinya. Ilmunya makhluk pemberian Allah, namun Allah sendiri tidak punya ilmu, ini mustahil. Makhluk punya ilmu karena diberi oleh Allah. Setelah itu, setelah itu Allahnya tidak punya ilmu, ini mustahil menurut akal. Bal, maka oleh karena itu kesempurnaan itu yang lebih berhak, Allah yang lebih berhak. Wallahu ta'ala, wallahu ta'ala lahul masalul a'la, baginya, bagi Allah sifat-sifat yang paling unggul. Tidaklah sama Allah dengan makhluk, tidak, baik dalam kias tamthili ataupun dalam kias sumuli. Bal kullu masabata lil makhluqi min kamalin, bahkan setiap sifat sempurna yang ada pada makhluk, maka sang pencipta lebih berhak dengannya. Dan setiap sifat kurang dan jelek, tanazza anhu makhlukun, yang tidak dimiliki oleh makhluk, maka mensucikan Allah darinya satu hal yang lebih utama. Kemudian kembali ke matan, wa qala al-musannif rahimahullah taala wa qaddara lahum aqdara, dan Allah itu mentakdirkan bagi mereka aqdaran, sejumlah takdir. Kita lihat, kita baca catatan kaki. Mengapa cukup? Al-muradu bil qadri, bil qadari, bil qadari syar'an anna Allah alima muqadiri maqadiral asya'u asya'i wa asmanaha qabla ijadiha summa aujada ma sabaqa fi ilmihi annahu yujadu fa kullu muhdasin sadirin muhdasin sadirin an ilmu an ilmihi wa qad qudratihi wa iradatihi hadha huwa ma'lumu min ad-dini bil barahini qat'iyyati wa alayhi kana salafu min as-sahabati wa khiyarut tabi'in qala bul khatib ibn hajar fi fathih. Nah, yang dimaksud dengan takdir secara syariat, bahwa Allah mengetahui takdir berbagai ukuran, berbagai hal dan zamannya sebelum Allah menciptakannya. Dan Allah ciptakan sesuai dengan apa yang dahulu dalam ilmu Allah, kalau itu tercipta. Maka setiap muhdas, setiap makhluk itu berasal dari ilmu Allah, kuasa dan kehendaknya. Hadza, dan ini adalah takdir, inilah satu hal yang telah diketahui bagian dari agama dengan bukti-bukti yang pasti. Danlah yang menjadi keyakinan salaf dari kalangan sahabat dan para tabi'in terbaik. Demikian disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Nah, ya. Ke atas. Qala ta'ala wa qala kulla syai'in faqadaruhu taqdiran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Wa kana amrullahi qadaran maqduran. Wa qala ta'ala alladhi khalaqa taqawwa alladhi qaddara fahada. Wa fi sahih muslimin an Abdillah ibn Umar Amrin radhiyallahu anhu an nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala qaddarallahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqa samawati wal ardo fi khamsina al fasanati wa kana arsyuhu alal ma'i. Nah, di sarahnya dikutiplah sembah ayat tentang takdir dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan takdirnya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Allah Ta'ala wa kana amrullah, dan adalah ketetapan Allah, qadara maqdura, takdir yang telah ditentukan. Allah Zat yang menciptakan dan Dia sempurnakan penciptaannya. Walladzi qadara, Dia menentukan, Dia menetapkan takdir, fahada lantas memberi petunjuk. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan Allah menetapkan takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dan adalah arsy Allah itu di atas air. Kemudian wadaraba lahum ajala, Allah tetapkan bagi mereka ajal, catatan kaki. Ajal jamak dari ajal, itulah waktu yang telah ditentukan, al-mahdud, yang telah ditentukan, fil mustaqbal, di masa depan. Adapun dalam syariat, ajal adalah waktu yang telah ditentukan matinya mayit badannya, atau dia adalah akhir umur dan habisnya. Nah, syafon yani Allah Subhanahu wa ta'ala qaddara ajalan alaihi fa haythu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna, wa la ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna, wa qala ta'ala وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لا يؤجل شيئا قبل أجله ولم يؤخر شيئا عن أجله. ولو كنت سألت الله أي يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش في إلى أجله لكان له أجلان. وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل بارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المهضور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، أي سبب طول العمر. نعم. Yang penjelasan yakni bahasanya Allah qaddara telah menetapkan takdir ajal makhluk, di mana jika datang ajal mereka tidak bisa minta penangguhan, tidak pula bisa minta diajukan. Allah Ta'ala berfirman, maka jika telah datang ajal mereka, mereka tidak bisa mengakhirkannya meskipun sesaat, tidak pula bisa memajukannya. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak bisa bagi satu jiwa untuk mati kecuali dengan izin Allah, kitaban ketentuan mu'ajalah yang telah ditetapkan ajalnya. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Mas'ud, Ummu Habibah, istri Nabi, nama aslinya Rumlah, anaknya Abu Sufyan, mengatakan atau berdoa, ya Allah, amti'ni, berilah aku kesempatan untuk bisa menikmati atau mendapatkan kesenangan dengan istriku, yaitu dengan suamiku, yaitu Rasulullah, ayahku Abu Sufyan, dan saudaraku Muawiyah. Artinya, ya Allah, aku minta umur panjang, minta umur panjang sampai aku meninggal dunia, aku masih bersama Rasulullah, bersama ayahku, dan bersama saudaraku Muawiyah. Ini minta doa, minta umur panjang. Nah, karena minta pada Allah supaya mendapatkan kesempatan untuk bersenang-senang dengan suaminya, dengan bapaknya, dengan saudaranya. Artinya dia mati duluan, baru kemudian Rasul, Abu Bapak dan saudaranya nanti mati belakangan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, engkau telah meminta kepada Allah ajal yang telah ditentukan, hari yang telah dihitung, rezeki yang telah dibagi. Maka sungguh tidak akan ada segera sesuatu pun sebelum ajalnya, dan tidaklah tertunda sesuatu setelah ajalnya. Andai engkau berlindung, meminta pada Allah supaya Allah lindungimu, lindungi dirimu dari siksa neraka dan siksa di alam kubur, itu yang lebih baik dan lebih afdal. Ini kita lihat catatan dari An-Nawawi di catatan kaki. Qala al-muhaqqiq rahimahullah ta'ala, qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, fa in qila ma al-hikmatu fi nahyiha 'an ad-du'a'i fi ziyadati fi al-ajali, li'anna mafruhun minhu wa nadabaha ila ad-du'a'i bil isti'adati min al-'adhabi ma'a annahu mafruhun minhu aydan kal ajali. Al-jawabu anna al-jami'a mafruhun minhu, lakin ad-du'a'a bin najati min adhabi an-nari wa min adhabi al-qabri wa nahwihima ibadatun, wa qad amara asy-syar'u bil ibadati. Qila alla nattakila ala kitabina wa ma sabaqa lana min al-qadari, fa qala i'malu wa kullu yassara liman khuliqa lahu, wa amma ad-du'a'u bi tawli al-ajali fa laysa ibadatan, wa kama la yahsunu tarku as-salati was-sawmi wadh-dhikri ittikalan ala al-qadari, faqadha bidu'ai bin najati minan nari wa nahihi, wallahu a'lam inda kalamu. Walihada fa inna kathiran min ahli al-ilmi man karihat du'a'a bi italati al-umri wa rahasa fihi ba'duhum, wa naqala ba'du ahli al-ilmi anna awwala man ahdatha atallallahu baqa'aka az-zanadiqatu, wa ba'dhum man hassa hadha ad-du'a'a li ahli al-'ilmi wad-dini wa wulati al-'adli faqat. Undur al-adhkar. Nah, Nawawi mengatakan, jika ada yang bertanya apa hikmah dilarangnya berdoa minta tambahan umur dengan alasan dia sesuatu yang sudah selesai di takdir Allah, lantas Nabi menyarankan untuk berdoa minta perlindungan dari azab padahal takdir dapat azab itu juga sudah selesai dalam takdir Allah. Kal ajali, sama seperti ajal, kan sama-sama sudah selesai, semuanya sudah ditakdirkan. Nanti dapat azab sudah ditakdirkan, panjang umur juga sudah ditakdirkan. Maka kenapa dibedakan, apa bedanya? Maka jawabannya, betul, semuanya sudah selesai. Panjang umur, ajal itu sudah selesai. Diadab di alam kubur ataukah tidak, itu juga sudah selesai. Akan tapi doa selamat dari adab neraka, dari adab kubur dan semacam itu adalah ibadah, dan syariat memerintahkan kita untuk beribadah. Jika ada yang bertanya, tidakkah kita pasrah pada catatan kita dan takdir yang telah mendahului kita, faqal, maka jawabannya, beramalah karena semua akan dimudahkan untuk menuju tempat dia diciptakan, surga atau neraka. Adapun doa minta panjang umur, maka bukan ibadah. Sebagaimana bukanlah satu hal yang bagus meninggalkan sholat, puasa dan berzikir karena mengandalkan takdir, maka demikian juga doa selamat dari neraka dan semacamnya dengan mengandalkan takdir wallahu a'lam. Oleh karena itu banyak ulama yang memakruhkan doa minta panjang umur, meskipun sebagian ulama memberikan keringanan. Di antaranya adalah Syaikh Ibnu Utsaimin memberikan keringanan boleh minta panjang umur, namun dengan catatan dikasih keterangan tambahan, yaitu dalam kebaikan. Wa naqala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama menukil bahasanya yang pertama kali mengadakan doa panjang umur dengan kalimat atallahu baqa'aka, semoga Allah memberimu panjang umur, dan pertama kami melakukannya adalah zanati qasama dari zindik, yaitu orang-orang munafik. Dan sebagian ulama terdapat ulama yang mengkhususkan doa semacam ini atallahu baqa'aka khusus untuk orang yang berilmu, orang yang bertakwa dan penguasa yang adil faqat saja. Ya, kemudian kembali ke atas. Ya, fal maqtul, maka orang yang terbunuh itu mati sebagaimana ajalnya. Maka Allah telah mengetahui kemudian mentakdirkan dan memutuskan bahwasanya orang ini mati dengan sebab sakit. Yang itu karena sebab dibunuh orang, yang ini karena sebab tertimpa reruntuhan bangunan, ini karena sebab kebakaran, itu karena sebab tenggelam, dan sebab-sebab yang lain. Dan Allah subhanahu khalaqal mauta, menciptakan kematian dan kehidupan, demikian juga menciptakan sebab mati dan sebab hidup. Menurut Mu'tazilah, bahasanya orang yang terbunuh itu maktu'an, telah bisa dipastikan ajalnya. Seandainya dia tidak dibunuh, tentu dia akan hidup yang lebih lama sampai ajalnya. Maka kata Mu'tazilah, maka orang itu punya dua ajal, dan ini satu hal yang tidak benar, karena tidaklah pantas dinisbatkan kepada Allah Ta'ala kalau dia menetapkan baginya ajal yang Allah itu tahu kalau dia tidak akan hidup sampai umur tersebut. Atau Allah jadikan ajalnya adalah salah satu dari dua kemungkinan, maka ini tidak pantas bagi Allah, karena ini adalah seperti perbuatan orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan tidaklah pantas bagi, dan tidaklah cocok jika demikian Allah mewajibkan qisas dan ganti rugi, yaitu diat atas pelaku pembunuhan karena dia melakukan satu hal yang terlarang, atau karena dia mubasyaratihi melakukan sebab yang terlarang. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka kita tafsiri sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu silaturahim, itu nambah umur, artinya dia adalah sebab tulil umuri, panjangnya umur. Ya, kita lihat catatan kaki 3 halaman 138. Sekus. Ya, coba. Guna mas'alatun fardiyatun wahya law lam yuqtal al-maqtulu hal ya'isu aw yamutu. Al-jawabu linasi fiya salah satu akwalin. Al-awalu qawlul mu'tazilati anal maqtula maqtu'un ajaluhu falau lam yuqtal la'asha ilal ajali athani bahwa ajalul mati, dimana akharu innal qatila qata'a 'alal maqtuli ajalahu fal maqtulu kana sawfa ya'isu lakinnal qatila qata'a ajalahu 'alaihi. Asani qawlu mufatil asbabi qawlu bi annahu idza lam yuqtal fa sawfa yamutu. Asali sur qawlu ahli sunnati innal maqtula idza lam yuqtal ihtamala annahu ya'isu wa yahtamilu annahu yamutu bidzalikal waqti idza ilma lana bil ghaibi. Wal jazmu bi ahadil amroni tuktamu tahakumun bin huiri dalilin Bahadil mas'alatu tamaman kaman yakulu laulam yakul haza ma kufiro lahu minariz zaki kaliyamutu amla aljabu la nastati'u aljazma bi ahdi hadainil amroini li anahu qad yamutu wa qad yurzaku bisayin akhor akhor wallahu a'lamu. Nah, ya tadi tentang pembahasan menurut Mu'tazilah, orang yang terbunuh itu terpotong ajalnya. Itu penjelasannya lebih detail, ini adalah masalah pengandaian. Masalah fardiyah, fardiyah pengandaian. Seandainya orang yang terbunuh itu tidak dibunuh, apakah dia hidup ataukah mati? Maka manusia itu kaum muslimin atau orang yang menisbatkan ibadah Islam dalam hal ini punya tiga pendapat. Yang pertama pendapat Mu'tazilah, yang tadi telah kita baca, mereka mengatakan orang yang terbunuh adalah orang yang terputus ajalnya. Artinya, seandainya dia tidak dibunuh, tentu dia akan hidup sampai ajal yang kedua. Itulah ajal kematian. Atau dengan bahasa yang lain, sehingga orang yang membunuh itulah orang yang memutus ajalnya korban. Maka orang yang dibunuh itu karena sawfaya'isu akan hidup lama seandainya tidak dibunuh. Akan tapi si pembunuhlah yang memutus ajalnya. Yang kedua, pendapat orang-orang yang mengkari sebab, yaitu Asy'ariyah. Mereka mengatakan seandainya tidak dibunuh, dia tetap akan mati dengan tegas. Dia akan mati. Kemudian pendapat yang ketiga, Ahlussunnah, orang yang terbunuh jika dia tidak dibunuh, maka mungkin saja hidup dan mungkin saja dia mati di waktu itu dengan cara yang lain. Ini kenapa tidak kita tegaskan? Karena kita tidak mengetahui hal yang gaib. Dan menegaskan salah satu dari dua kemungkinan ini adalah tahakkumun, penetapan hukum tanpa dalil. Bahadil masalah dan masalah orang yang dibunuh ini tamaman 100% seperti pembahasan seandainya orang ini tidak makan rezeki yang ditakdirkan untuknya, dia itu mati ataukah tidak. Maka jawabannya tidak kita tegaskan, kita tidak mampu menegaskan salah satu dari dua kemungkinan ini. Nah, boleh jadi dia mati dan boleh jadi diberi rezeki dengan sesuatu yang lain. Wallahu a'lam. Mungkin setelah itu perlu kita ulangi lagi baca matan. Wa indal Mu'tazilah, dan menurut Mu'tazilah orang yang terbunuh adalah orang yang diputus ajalnya. Menurut Mu'tazilah, seandainya orang itu tidak dibunuh, niscaya dia akan hidup sampai ajal yang kedua. Maka menurut Mu'tazilah, orang yang terbunuh mati karena terbunuh itu punya dua ajal. Dan maka Ibnu Abi Nisal Al-Hanafi mengatakan ini batil. Kenapa? Yang pertama, tidaklah layak dinisbatkan kepada Allah kalau Allah menetapkan ajal bagi seseorang padahal Allah tahu kalau orang itu tidak akan hidup sampai ajal tadi. Demikian juga tidak pantas bagi Allah, Allah tetapkan ajal seorang itu salah satu dari dua kemungkinan. Karena ini adalah perbuatan orang yang tidak mengetahui dampak kedepannya. Dan demikian juga tidak pantas bagi Allah mewajibkan qisas kemudian bayar diat atas al-qatil, atas pembunuh, karena dia melakukan satu yang terlarang dan bersentuhan dengan sebab yang terlarang. Dan berdasarkan hal ini kita maknai ayat hadis silaturahim itu menambah umur, artinya jadi sebab panjangnya umur. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.